diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sama-sama lagi-lagi mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebuah kaum atau penduduk bernama penduduk Madian. Penduduk Madian adalah penduduk yang senantiasa menyembah Aikah. Apa itu Aikah? Adalah sejenis pohon yang sangat besar, atau di tanah dataran yang tandus ada sebuah pohon dan kebun-kebun yang sangat besar. Dan pohon-pohon itulah yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka, pohon keramat yang mereka senang sekali menyembah-nyembahnya. Dan Nabi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam sama seperti nabi-nabi yang lainnya yang diutus oleh Allah untuk sebuah kaum yang telah menjalankan kesesatan, tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf 85 dijelaskan bagaimana kerusakan yang dibuat oleh penduduk Madian, dan Nabi Syu'aib alaihi salam telah mengingatkan mereka untuk tidak mengurangi takaran dalam timbangan. Ternyata mereka berprofesi sebagai pedagang-pedagang yang senang sekali untuk bertindak curang, yang senang sekali mengurangi takaran-takaran timbangan mereka. Di musim panceklik mereka menjual barang dengan sangat mahal, dan timbangan mereka berbuat tidak adil terhadap orang-orang yang membeli. Kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua, Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan kepada mereka untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan yang ketiga adalah, jangan sekali-kali mengganggu orang di tepi jalan yang hendak menuju ke arah kebaikan untuk beriman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Syu'aib alaihissalam yang terkenal sebagai ahli pidato para nabi ini karena cara bercakap-cakap beliau yang sangat bijaksana dan lemah lembut, terjadilah percakapan antara Nabi Syu'aib alaihissalam dengan penduduk Madian. Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan mereka untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengatakan, apakah salatmu yang telah menyuruh engkau untuk melakukan hal seperti ini, wahai Syu'aib? Kemudian Nabi Syu'aib menjawab bahwa aku melakukan hal yang demikian sebenarnya untuk mengadakan perbaikan untuk diri kalian sendiri, tidak lebih daripada itu. Nabi Syu'aib alaihissalam tidak meminta upah, tidak meminta apa-apa, hanya meminta kaum Madian untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kaum Madian mengatakan, wahai Syu'aib, ketahuilah kalau engkau bukan berasal dari keluargamu yang seperti itu, kau ini sebenarnya orang yang lemah, kami tentu saja akan telah merajammu, kata mereka seperti itu. Lalu Nabi Syu'aib alaihissalam kembali mengingatkan, janganlah kalian menjadi kaum-kaum seperti kaum-kaum Nabi Nuh alaihissalam yang Allah binasakan, kaum-kaum Nabi Hud yang Allah binasakan, kaum-kaum Nabi Saleh yang Allah binasakan, bahkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Namun tentu saja peringatan dari Nabi mereka itu tidak mereka indahkan sama sekali. Mereka justru mengusir Nabi Saleh alaihissalam dan pengikut Nabi Saleh, orang-orang yang beriman ini, dari kampung mereka. Dan mereka mengatakan, barang siapa yang mengikuti Saleh tersebut adalah orang-orang yang sangat merugi. Dan kembalilah mereka menyembah pohon-pohon keramat-keramat tersebut. Dan mereka sama sekali tidak mau mengikuti perintah Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Nabi Saleh kemudian pada akhirnya mengatakan kepada mereka azab yang akan ditimpakan kepada mereka seperti kaum-kaum terdahulu. Maka benarlah, ketika Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya telah berdakwah kepada mereka, namun mereka tidak mengindahkan, dan Nabi Saleh pergi ke negeri berikutnya, maka yang terjadi di negeri tersebut adalah ditimpa kekeringan yang amat dahsyat. Bagaimana bahwa binatang-binatang ternak mati kelaparan dan kehausan, sumur-sumur menjadi kering, tanaman-tanaman menjadi kering, dan orang-orang mulai kehausan satu sama lain. Lalu mereka mencari-cari jalan untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka berkumpul di tengah-tengah kota dan mereka berharap di langit turun hujan, bahwa ada langit-langit yang mendung yang kira-kira bisa menghapuskan dahaga mereka. Lalu mereka lihat ada mega mendung di atas dan mereka bersorak-sorai dengan sangat gembira bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Namun prediksi mereka ternyata salah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini lagi-lagi Allah timpakan azab yang amat dahsyat. Sekali guntur berbunyi dengan luar biasa, pada akhirnya menerjunkan bunga-bunga api kepada mereka. Dan sekali saja dari azab Allah seperti itu, musnahlah kaum Madian karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, bagaimana penduduk Madian menjadi contoh bagi kita, sebagaimana sudah kita dengar kisah-kisah sebelumnya, bagaimana kaum Ad yang tidak mau mendengar nasihat Nabi Hud, Nabi mereka, bagaimana kaum Samud yang tidak mau mendengar nasihat Nabi Saleh alaihi salam, Nabi mereka, dan ini kisah Nabi Syuaib alaihi salam yang juga tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat dari Nabi mereka, kaum Madian yang sangat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita refleksikan dengan kehidupan yang sekarang, bagaimana orang-orang juga sudah tidak lagi mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu banyak kecurangan yang terjadi. Para pedagang-pedagang mengurangi takaran timbangannya, para pekerja-pekerja yang berlaku korupsi, yang memakan harta bukan hartanya, dan ia masukkan harta haram itu kepada anak dan istrinya. Maka wajar saja kalau doa-doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah, karena hak-hak orang lain engkau ambil, karena hak-hak orang lain engkau curi. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk berperilaku jujur, dan kemudian lillah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat insya Allah.